Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati billah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, insyaallah ta'ala, dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari ahkamuddin, hukum-hukum seputar agama. Dan kita masih membacakan risalah Manzumatul Ha'iyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibni Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih sampai pada pembahasan al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya tentang orang-orang ataupun kelompok yang mereka menyelisihi permasalahan takdir. Ini kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam bab al-qadha wal qadar. Kelompok tersebut yang pertama adalah Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah yang mereka menafikan Al-Qadar. Nah, gulu fi nafil Qadar. Berlebih-lebihan dalam meniadakan Al-Qadar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana mereka Al-Qadariyah berkeyakinan bahwasannya perbuatan hamba itu adalah murni kehendak hamba tersebut tanpa sedikit pun adanya campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurut keyakinan mereka itu tidak mengetahui tentang sesuatu yang terjadi, melainkan ketika sesuatu itu telah terjadi. Nah, dan ini tentunya pemahaman yang sesat dan menyimpang. Nah, yang bahkan keyakinan ini adalah keyakinan yang mirip dengan apa yang dianut oleh orang-orang Majus. Orang-orang Majusi, mereka meyakini di sana ada dua ilah. Ilah yang menciptakan kebaikan dan ilah yang menciptakan kejelekan. Ini keyakinan Al-Majus. Adapun Qadariyah, mereka meyakini banyak ilah, meyakini banyak pencipta. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan Al-Qadariyah tu majusu hadzil ummah. Al-Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Nah, ya, karena sesatnya pemahaman mereka. Dan tentunya ini merupakan pemahaman yang kufur. Pemahaman yang menyebabkan seorang yang meyakininya itu terjatuh ke dalam kekufuran. Karena menafikan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Qadariyah. Dan yang kedua adalah Al-Jabriyah. Ini adalah kebalikan dari Al-Qadariyah. Lawan dari Al-Qadariyah. Kalau Al-Qadariyah, mereka gulu ekstrim di dalam menafikan qadar, menafikan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan hamba. Sementara al-Jabariyah mereka gulu fi isbatil qadar, berlebih-lebihan dalam menetapkan al-qadar. Di al-Jabariyah ya, sehingga mereka meyakini bahwasannya hamba itu tidak memiliki sama sekali al-masyiah, kehendak. Demikian pula hamba sedikit pun tidak memiliki iradah, keinginan. Semuanya ya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka dinamakan al-Jabariyah dari kata al-jabr yang artinya dipaksa. Karena mereka meyakini ketika hamba berbuat sesuatu maka itu merupakan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meyakini bahwasannya hamba-hamba ini adalah tidak ubahnya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin yang tidak ada daya dan upaya, atau seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya tanpa ada sedikit pun keinginan dari hamba tersebut. Ini keyakinan al-Jabariyah. Yang ini juga merupakan keyakinan yang sangat menyimpang. Ya. Nah. Maka ini dua kelompok atau dua keyakinan yang menyimpang di dalam permasalahan al-qadha wal qadar. Nah, dan pemahaman yang sahih, yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, dan itu adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah pemahaman yang meyakini bahwasannya kullu syai'in fahuwa biqadha'illahi wa qadrih. Segala sesuatu yang terjadi, segala perkara itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minha af'alul ibad, dan di antaranya ada perbuatan hamba. Fahiya makhluqatun lillah. Dan perbuatan hamba, af'alul ibad, itu adalah makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan hamba tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wa hiya fi'lul 'abdi bi ikhtiyarihi wa masyiatihi. Dan itu merupakan perbuatan hamba sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Nah, jadi ketika seorang hamba berbuat, yaitu adalah perbuatan dia dan keinginan dia. Ketika seorang hamba berbuat ataupun melakukan ketaatan, berarti hamba tersebut menginginkan ketaatan. Ketika hamba tersebut melakukan kejelekan, berarti dia menginginkan kejelekan. Dan perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada hamba, ya, bukan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dinisbatkan kepada hamba. Nah, ketika seorang hamba berbuat taat, maka dia dikatakan seorang hamba yang taat. Ketika dia melakukan kefasikan, kemaksiatan, maka dia dikatakan seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam al-jannah disebabkan karena apa yang kalian amalkan. Ya, jadi mereka beramal, hamba-hamba tersebutlah yang beramal. Nah, ini li'annal 'abda lahu masyiatun wa lahu ikhtiyar, karena seorang hamba memiliki masyiah, kehendak, dan memiliki pilihan. Walakinnahu la yastaqillu 'anillah, akan tetapi dia tidak terpisah, tidak menyendiri dari Allah. Ini ya, walaupun kita mengatakan perbuatan hamba itu kehendak hamba, tapi kita tidak mengatakan bahwasanya hamba tersebutlah yang menciptakan perbuatannya. Kama taqul qadariyah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qadariyah, walaisa mujbaran, Demikian pula hamba tersebut tidak dipaksa. Ya. Sehingga ketika seorang hamba melakukan amalan ketaatan, tidak dipaksa. Demikian pula ketika dia melakukan kemaksiatan, tidak dipaksa. Nah, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Jabariyah. Jadi, orang-orang Jabariyah, mereka mengatakan, ya, ketika seorang hamba melakukan bermaksiat, dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat, subhanallah. Dan yang anehnya, orang-orang Al-Jabariyah ini mereka berhujah dengan takdir hanya dalam perkara-perkara kejelekan, hanya dalam perkara-perkara kemaksiatan. Nah, tapi dalam perkara kebaikan mereka tidak berhujah dengan takdir. Nah, suatu ketika ada kisah seperti yang disebutkan oleh para ulama. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang yang mencuri. Ya, ada seorang mencuri. Kemudian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegakkan kepadanya hukum had, dipotong tangannya. Nah, dan orang ini berpemahaman qadari. Ketika tangannya hendak dipotong, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innama saraktu biqadarillah wa qada'i." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya ini mencuri karena takdir Allah dan ketentuannya. Subhanallah. Mencuri karena takdir Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Naam." Ya. "Wa aqta'u yadaka biqadarillah wa qada'i." Dan saya memotong tanganmu juga karena takdir Allah dan karena ketentuannya. Nah, ya, jadi kalau semuanya berhujah dengan takdir, dunia ini akan menjadi kacau. Ya. Tatanan kehidupan yang ada ini akan menjadi semerawut, tidak karuan. Kalau masing-masing berhujah dengan takdir. Nah. Demikian pula ada kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Tariq Al-Hijrotain tentang seorang yang berpemahaman Al-Jabariyah. Ya. Al-Jabariyah. Suatu ketika seorang yang berpemahaman Al-Jabariyah ini dia mendapati istrinya sedang selingkuh. Ya. Sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Subhanallah. Kemudian ya, kedapatan olehnya dan dia marah. Nah, dan hendak memukul istrinya dan laki-laki tersebut, hendak dipukul. Kemudian apa kata istrinya? "Ya fulan, ittaqillah. Wahai fulan, ittaqillah." Nah, "Bertakwalah kepada Allah. Apakah engkau telah meninggalkan mazhabmu?" Nah, meninggalkan keyakinanmu. Nah, apakah engkau tidak berkeyakinan seperti keyakinanmu sebelumnya, yaitu Jabariyah? Nah, kemudian kata istrinya, "Sesungguhnya saya berbuat seperti ini karena takdir Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala." Nah, kemudian si laki-laki yang bahlul ini ya mengatakan, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza." Subhanallah, dia mengucapkan alhamdulillah. Engkau telah mengingatkan aku sehingga aku menjadi sadar. Subhanallah, ya. Ini kalau berhujah dengan takdir seperti ini. Nah. Sementara sebaliknya Al-Qadariyah. Ya, di antara yang berpemahaman Al-Qadariyah ini adalah Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili Al-Qadari, Rasul Qadariyah. Suatu ketika Amr bin Ubaid dia sedang bermajelis. Ya, sedang bermajelis. Kemudian datang seorang Arabi yang dia kehilangan untanya, jadi dia kehilangan unta. Datang kepada Amr bin Ubaid. Nah, kata orang ini, "Ya hadza, wahai Syekh, tolong doakan saya, ud'uli. Doakan saya supaya unta saya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Amr bin Ubaid Al-Qadari ini berdoa kepada Allah, "Allahumma inna naqata hadza qad suriqat." Ya Allah, sesungguhnya unta orang ini telah dicuri. Walam turid firqotaha. Dalam keadaan kau tidak menginginkannya untuk dicuri. Seperti itu doanya. Sesungguhnya unta ini telah dicuri. Dan engkau sesungguhnya tidak berkehendak untuk untanya dicuri. Maka seorang A'rabi ini, seorang yang tidak berilmu, ya, tapi fitrahnya mesti bersih, dia langsung mengatakan, la hajjata li lidu'aik. Saya tidak butuh doamu yang seperti ini, katanya. Kenapa? Kata Amr bin Ubaid. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki unta saya dicuri, kemudian dicuri, saya juga takut. Ya, jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki unta saya kembali, tapi gak bisa kembali. Nah, ini fitrahnya mesti suci. Nah, jadi, ini pemahaman yang sesat. Baik. Kemudian, kata saya di sini, walidzalika Allahu jalla wa ala la yu'akhidul majnun alladhi laysat lahu iradah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum orang yang gila, yang dia tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak. Seorang yang gila, dia melakukan sesuatu, itu tidak berdasarkan kehendaknya. Sehingga dia tidak dihukum. Wala yu'akhidul mukroh alladhi laysa lahu ikhtiyar. Demikian pula seorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, dia diancam, dibunuh. Ya, nah, dia tidak dihukum, dia tidak mendapatkan dosa, karena dia tidak menginginkannya. Wala yu'akhidunna imal ladzi laisa indahu fikrun wa aql. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum seorang yang sedang tidur, yang dia tidak memiliki pikiran dan akal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an salasah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat pena dari tiga orang. Yaitu tidak dicatat dosanya. Yang pertama, as-saghir hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia ihtilam. Sampai dia balik. Wal-majnun hatta yufiq. Orang yang gila sampai dia sadar. Wan-na'ibu hatta yastaiqil. Dan seorang yang tidur sampai dia bangun. Jadi tiga orang ini tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang mereka tidak memiliki kehendak. Ya, tidak memiliki keinginan. Nah, limadha? Li'anna ha'ula laisa lahum iradatun wa basyi'ah. Karena mereka tidak memiliki kehendak dan keinginan. Fala yu'akhaluna ala ma fa'alu waqta ghiyabi uqulihim wa iradatihim. Sehingga mereka tidak dihukum terhadap apa yang mereka lakukan di waktu hilangnya akal mereka dan hilangnya keinginan mereka. Jadi tidak ada dosa. Orang gila tidak ada dosa. Anak kecil yang belum balig, yang belum mumayyiz juga tidak berdosa. Ketika melakukan sesuatu, seorang yang tidur, seorang yang sedang hilang akal, dia juga tidak berdosa ketika melakukan suatu tindakan kesalahan. Ya. Walaupun secara hukum syar'inya, hukum di dunia, mereka tetap mendapatkan diminta ganti rugi apabila mereka menghancurkan sesuatu. Ya, seorang gila misalnya menghancurkan rumah orang misalnya, melempar rumah orang gila. Dia enggak berdosa, tapi ya bagi orang yang bertanggung jawab ya ini walinya harus mengganti. Seperti itu. Adapun hukum secara hukum akhiratnya dia tidak mendapatkan dosa. Amma man kanat 'indahu iradah wa 'indahu masyi'ah wa ikhtiyarun fa innahu yusabu 'ala al-fi'li at-ta'at wa yu'aqabu 'ala fi'li al-ma'asi. Adapun orang yang dia memiliki kehendak dan keinginan, maka dia diberi pahala terhadap perbuatan ketaatan dan dia dihukum terhadap perbuatan maksiat. Nah, li'anna fi'laha biikhtiyarihi wa iradatihi, karena perbuatannya itu sesuai dengan pilihan dan kehendaknya. Jadi bukan dipaksa. Nah, tidak ada manusia melakukan maksiat itu dipaksa. Ada misalnya seorang ya, ada seorang mau masuk ke dalam api dengan hujah dia dipaksa, Ada? Tidak ada. Nah, makanya kalau semuanya berhujah dengan takdir untuk membenarkan perbuatannya, nah ini akan terjadi kekacauan di dunia ini. Nah, orang akan berbuat sekehendaknya dengan alasan takdir. Nah, pernah pula disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah suatu kisah, ya, ada seorang Syekh Ahlussunnah sedang berdebat dengan seorang Jabariyah, ya, seorang Jabariyah yang ngeyel. Diingatkan oleh Syekh Ahlussunnah ini tentang sesatnya pemahaman Jabariyah, dia tetap berhujah dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Akhirnya si Jabariyah ini ditampar oleh Syekh ini tadi, ya, ditampar. Kemudian dia marah. Limadza ya Syekh, kenapa engkau menampar saya? Iya, saya dipaksa untuk menampar kamu, katanya. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan menegakkan salat, wa 'amilu. Wa 'amilu, dan mereka beramal. Fa asnadal 'amala ilaihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amal kepada mereka, kepada hamba. Nah, jadi amalan tersebut ya amalan hamba. Bukan amalan Allah, bukan perbuatan Allah. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kafir. Fasdadal kufra ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyadarkan kekufuran kepada mereka. Li anna min fi'lihim wa bi iradatihim, karena perbuatan mereka itu merupakan perbuatan mereka dan keinginan mereka. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan annar. Nah, apakah ada seorang yang berhujah, saya dipaksa Allah Subhanahu wa taala masuk neraka? Nah, ya, kecuali orang-orang yang akalnya sudah rusak, fitrahnya sudah kotor. Fasnadal ma'siyata ilaihim, maka Allah Subhanahu wa taala menyandarkan maksiat kepada mereka, li'annaha min fi'lihim, karena itu merupakan perbuatan mereka. Fahiya min nahiyatil fi'li af'alul ibad, maka itu dari sisi perbuatan itu adalah perbuatan hamba. Wa min nahiyatil qadar, adapun dari sisi takdir itu adalah takdir Allah. Nah, dari sisi takdirnya itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muqaddaratun minallahi jalla wa ala. Ketentuan dan takdir dari Allah jalla wa ala. Fahiya qadarullahi wa hiya fi'lul 'abd. Maka itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan perbuatan hamba. Nah, jam'an bainan nusus. Ini dalam rangka untuk menggabungkan antara nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada. Wa hadza yadullu alaihi qauluhu ta'ala. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Bagi orang-orang yang mereka menghendaki, liman syaa'a minkum, bagi orang-orang, bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk istiqamah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Nah, jadi di ayat ini, di dua ayat ini di surat At-Takwir ayat ke-28 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua, ya. Yang pertama, basyiatul abd, kehendak hamba, liman syaa'a minkum, bagi kalian yang menginginkan untuk lurus, untuk istiqamah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yani faqauluhu liman syaa'a minkum, Hadza raddun 'alal Jabariyah alladziina yanfuuna masyi'atal 'abdi. Ini merupakan bantahan terhadap kaum Al-Jabariyah yang mereka menafikan masyiah, menafikan kehendak bagi hamba. Padalla 'ala annal 'abda yastaqimu bi masyiatihi. Maka ini menunjukkan bahwasannya seorang hamba itu istiqamah sesuai dengan kehendaknya. Nah, sesuai dengan kehendaknya. Seorang hamba tidak lurus, itu keinginannya. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha'a Allahu Rabbul 'alamin." Hal raddun 'alal qadariyyati alladziina yaqulun inna masyi'atal 'abdi mustaqillah. Sementara ayat yang kedua ini, "Wa ma tasya'una illa ayyasha'a Allah," ini adalah bantahan untuk orang-orang Qadariyah yang mereka mengatakan sesungguhnya masyi'atal 'abdi mustaqillah. Sesungguhnya perbuatan hamba itu terpisah dari takdir Allah. Jadi tidak ada sedikit pun kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu yaf'alu istiqlalan. Seorang hamba melakukan sesuatu itu secara bebas. Secara tersendiri tanpa adanya kaitan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Fal ayatu raddun 'ala ta'ifatain. Dan ayat yang kita bacakan tadi merupakan bantahan terhadap dua kelompok tersebut. Nah, jadi jelas ya, dalam perkara ini, sesatnya pemahaman-pemahaman mereka. Kemudian, wafil ayah, di dalam ayat ini, isbatu mazhabi ahli sunnati wal jamaah. Menetapkan mazhab ahli sunnah wal jamaah, anna ta'at wal ma'asi hiya fi'lul ibad. Bahwasanya ketaatan dan kemaksiatan merupakan perbuatan hamba. Wa hiya qada'ullahi wa qadruh. Dan itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Qaddaraha 'alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas mereka. Wa fa'aluha bi ikhtiyarihim wa masyi'atihim wa iradatihim. Dan mereka melakukannya sesuai dengan pilihan mereka, sesuai dengan keinginan mereka dan kehendak mereka. Walidzalikal insanul 'aqil ghairu mukrah yastati'u an yaf'al. Oleh karena itu, seorang hamba yang berakal yang selain dipaksa, mereka mampu untuk melakukan. Wa yastati'u an yatruk. Mereka juga mampu untuk meninggalkan. Ya. Kita memiliki pilihan. Mau sholat bisa, mau enggak sholat bisa, sesuai dengan pilihan kita. Nah, tidak ada paksaan. Yastati'u an yaquma yusalli. Dia mampu untuk berdiri dan sholat. Wa yastati'u an yatasaddaq, dan dia juga mampu untuk bersedekah. Wa yastati'u an yujahida fi sabilillah, dan dia juga mampu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama annal insana yastati'u an yatruka shalah, sebagaimana manusia juga mereka mampu untuk meninggalkan sholat. Jadi pilihan. Wa yastati'u an yatrukal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Demikian pula mereka mampu untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yastati'u an yatrukal jihad fi sabilillah. Mereka juga mampu untuk meninggalkan jihad di jalan Allah, dan mereka meninggalkan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan pilihan mereka. Nah, jadi bukan dipaksa. Jangan ada seorang yang enggak sholat, kemudian berhujah dengan takdir. Kenapa enggak sholat? Dipaksa Allah untuk tidak sholat. Nah, ya. Ini. Tentunya ini, mereka mengatakan ini sesuai dengan hawa nafsu. Fahuwa yastati'u an yaf'al, wa yastati'u an yatruk. Sehingga dia mampu untuk meninggalkan dan mampu untuk berbuat. Yuqaddimu 'ala zina, ya. Dia dihadapkan terhadap perbuatan zina, demikian pula minum khabar, demikian pula memakan riba sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi semata-mata pilihan dia, keinginan dia, bukan paksaan. Wa yastati'u an yatruka zina. Demikian pula dia mampu untuk meninggalkan zina, meninggalkan riba, dan meninggalkan keharaman-keharaman yang lainnya. Wa huwa bi ikhtiyarihi wa masyiatihi yaf'alu hadza wa kullun ya'rifu hadza. Maka ini semua sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan kehendaknya, untuk melakukan perkara itu. Dan semua orang mengetahui ini. Ya. Semua orang mengetahui ini. Nah, sudah fitrah. Jadi, pemahaman Al-Jabariyah, demikian pula Al-Qadariyah, ini benar-benar sudah keluar dari fitrah yang lurus. Ya. Anak kecil saja tahu. Nah, ketika ditanya, siapa yang berbuat itu? Si Fulan misalnya. Dia tidak mengatakan Allah. Ini sesat. Nah. Wal Jabariyatu la yutabbiquna hadzal kalam alladzi qaluhu fi kulli asya'. Dan Al Jabariyah pada hakikatnya mereka tidak menerapkan perkataan mereka terhadap segala sesuatu. Qalu falau anna ahadan i'tada 'alaihim. Seandainya ada seorang yang berbuat zalim melampaui batas kepada mereka. Darabahum aw qatala ahadan minhum. Ada orang yang memukul mereka atau membunuh mereka. Alaisu yutalibuna bil intiqam wal qisas? Bukankah mereka juga menuntut untuk dihukum dan dikisos? Ya. Coba diterapkan kepada mereka. Ya, dipukul ataupun diambil hartanya. Apakah mereka mengatakan ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada yang mengatakan seperti ini, ya, maka akalnya terjadi error. Ya. Nah, sudah tidak beres. Dan yang lebih parah dari ini, ya, selain firqah Al-Qadariyah dan Jabariyah, sebenarnya sebagian orang-orang sufi yang berpemahaman sufiyah, mereka juga memiliki pemahaman yang menyimpang di dalam bab Al-Qadar. Bahkan lebih parah dari Al-Jabariyah. Kalau Al-Jabariyah mengatakan apa? Segala sesuatu, segala perbuatan hamba itu keinginan Allah, kehendak Allah, ya, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang sufiyah seperti Ibnu Arabi meyakini bahwasanya apa? Segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Sehingga mereka mengatakan apa? Perbuatan maksiat itu pada intinya adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mentakdirkannya. Nah, dan ini pemahaman ini tentunya kita tidak ragu lagi tentang kafirnya orang yang memiliki keyakinan atau ucapan yang seperti ini. Nah, dan orang seperti ini ada di tengah-tengah kita, ya. Dan Anda secara pribadi pernah bertemu dengan orang model seperti ini, ya. Ketika dahulu, ketika masih sekolah dulu, ya, kebetulan ada seorang gurunya mengikuti tarekat sufi. Jadi, ya, ketika dia melihat siswanya sholat, dia bertanya, kalian mau kemana? Kalian mau ngapain? Ya, maka kita jawab, kami mau sholat, Pak. Oh, kalau seperti itu, kalian syirik. Kenapa? Karena kalian bukan sholat, tapi kalian disolatkan, subhanallah. Karena kalian digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya. Pemahaman yang berbahaya. Kaifa yutalibunahu wa hum yaqulun inna mujbarun wa laysa lahu ikhtiyar? Bagaimana mereka menuntut sementara mereka mengatakan sesungguhnya kami ini dipaksa dan sesungguhnya kami dia tidak memiliki pilihan. Wa hadza min babi at-tanaqud. Dan ini tentunya ya merupakan bentuk kontradiksi yang ada di tengah-tengah mereka. Aidan demikian pula, hum yatlubuna ar-rizqa wa yatazawwajun. Demikian pula mereka menikah, demikian pula mencari rezeki. Ya, fa idza kanu mujbirin kama yaqulun, maka seandainya mereka dipaksa sebagaimana yang mereka katakan, limadza yaf'aluna hadza al-af'al wa yatlubuna ijad al-asya' al-ma'dumah? Kenapa ya mereka melakukan perbuatan ini? Nah, dan mereka meminta untuk diadakan sesuatu yang tidak ada. Nah, ini Al-Jabariyah. Fahum la yutabbiquna hadzal madzhab al-khabitsa fi waqi'il hayah. Maka mereka sebenarnya tidak menerapkan mazhab mereka yang kotor ini dalam realita kehidupan mereka, tidak diterapkan, ya. Dan sulit tentunya untuk mereka menerapkan ini. Walidzalika yutalibuna bil intiqabi wal qisas. Oleh karena itu, mereka juga menuntut untuk diadakannya hukuman dan qisas. Wa yatazawwajun, dan mereka juga menikah. Wa yatlubuna rizqa, dan mereka juga meminta, ya, mencari rizki. Kenapa mereka tidak pasrah di rumah saja? Ya. Wa hadza min al-qaulil batil. Maka ini termasuk perkataan yang batil, waliyazubillah, wahadihi, nanti jatul i'timadi ala afkar. Ini adalah akibat atau, ya, buah daripada seorang itu bersandar kepada pikirannya. Wal'ukul al-mujajjadati awil fasidah. Demikian pula mereka bersandar kepada akal-akal yang baru, pemikiran baru yang rusak. Ini. Jadi memahami takdir, seperti yang telah kita jelaskan di awal-awal pembahasan ini, apabila seorang tidak terbimbing dengan Alkitab dan Sunnah, maka dia sesat. Ya. Maka akalnya tidak akan menjangkau, karena masalah takdir ini merupakan sir. Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu, hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Ya. Yang jelas kita hanya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada itu takdir. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak tahu. Tidak ada manusia yang tahu takdirnya. Ya, kamu ditakdirkan jadi apa? Nah, kamu ditakdirkan lahir bagaimana? Kamu masuk surga atau neraka? Enggak tahu kita kan? Tidak tahu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membimbing hamba-hambanya kepada jalan keselamatan. Kita diutus di tengah-tengah manusia, ya, para rasul, dengan membawa Alkitab, ya, menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat. Nah, agar kita selamat. Dan kita tidak tahu takdir seseorang. Nah, jangan ada seorang yang mengatakan kalau semuanya sudah ditakdirkan, masuk surga atau masuk neraka, ya sudah, enggak usah beramal. Nah, ini. Ya. Maka perkataan seperti ini telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tempatnya imma fil jannah wa imma fil nar. Ya, apakah itu dia masuk ke dalam surga ataukah ke dalam neraka? Kemudian kata para sahabat apa? Idzan natakilu ya Rasulullah. Limadza na'mal? Kata para sahabat bertanya, ya, bukan protes. Sahabat bertanya, kalau begitu kita tawakal saja, wahai Rasulullah, tidak perlu beramal. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, karena sungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia min ahli nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju neraka. Maka hati-hati. Sementara ahlul jannah, ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk, untuk mengamalkan amalan ahlul jannah. Dan para sahabat tidak ada yang berhujjah dengan takdir. Ya, ketika Rasulullah menjelaskan ini, tidak ada mereka satu pun yang berhujjah dengan takdir kemudian santai. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka masuk ke dalam jannah, tidak ada di antara mereka yang santai tidak beramal. Ini para sahabat pemahamannya lurus, fitrahnya suci. Nah, ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta wa taqa, suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, hari pembalasan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan baginya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup dan mendustakan hari pembalasan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan jalannya menuju kesulitan. Nah ini. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan di malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.